sekalian pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kini kita menyambung kembali perbincangan kita mengenai ayat yang ke-14 di surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu 'ala man yasha wallahu 'alimun hakim." Perangilah mereka, nescaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki olehnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saya yang rahmati Allah sekalian, kita telah bincang pada kuliah terdahulu kepentingan untuk kita mengasah dalam diri sifat berani. Kita mesti peka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pekak. Kalau tidak tahu saja apa yang berlaku terhadap agama Allah ni, kita tak ada kepekaan langsung. Bukan maknanya kita anti orang lain, tapi kita mempertahankan secara prinsipnya hak-hak kita. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berfirman, qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim. Perangi mereka, nescaya Allah akan seksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghina mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang yang beriman. Penegasan ini adalah sifatnya umum untuk semua orang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ataupun pada zaman kita pada hari ini. Lihat apa yang berlaku di Palestin untuk kita ambil pengiktibaran. Walaupun golongan Yahudi musuh Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai pelbagai kelengkapan kemudahan. Bahkan dalam rekod yang dikemukakan oleh Newsweek menunjukkan bahawa apa yang terdapat dalam simpanan nuclear proliferation, susah nak sebut umpayas dia, negara top 10 yang berada di dunia pada hari ini, antaranya China, Rusia, US, Perancis, bahkan disebut ternyata di situ apa yang terdapat tempat untuk menghasilkan nuklear itu lebih besar daripada apa yang terdapat di United Kingdom sebagai contohnya. Sedangkan ini mulia kat Allah sekalian, walaupun demikian Yahudi memiliki semua bentuk kelengkapan, tetapi dengan batu-batu yang dibaling oleh anak-anak itu pun timbul rasa ketakutan yang amat sangat dalam diri musuh-musuh Allah itu. Yahudi yang dipanggil sebagai Qirada wal Khanazir wa Abad al-Tawut, yang dipanggil Allah SWT dengan bagai gelaran-gelaran yang hina dan keji itu. Lihat, di sini Allah SWT menuntut daripada kita supaya mengambil kira sunnatullah dalam kehidupan. Sunnatullah iaitu kamu kena usaha, barulah Allah SWT memberikan hasilnya. Tanpa input, tak ada output yang sempurna, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Mesti berusaha. Jangan kita beranggapan tentang kita orang Islam, maka kita akan dibantu Allah. Bukan begitu. Dibantu, itu dibantu. Tapi kamu pun mestilah melalui laluannya yang benar, caranya yang betul, proper channelnya. Rasulullah SAW berhijrah pun kita dah belajar bagaimana strategi yang disusun oleh Nabi SAW. Daripada pembelian unta oleh Abu Bakar, sampailah bila menemui Ma'bad, dan diteruskan bila berada di Quba, dan barulah memasuki Madinah. Dipukul Sayyidina Ali karamallahu wajha, dilempang Asma' binti Abu Bakar sampai tercabut anting-antingnya, seperti yang disebut dalam sirah Ibn Hisham. Ini semua adalah tuntutan dalam jihad, dalam hijrah. Kita mesti memenuhi kriteria ketetapan Allah SWT dan sunnahnya. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya, tawakal, tanpa usaha. Jadi dalam ayat ini mengajar orang Islam supaya membuat persiapan. Nanti kita akan lihat ayat-ayat dari surah Al-Anfal. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. Ini minta kepada kita supaya buat persiapan. Tanpa persiapan ni benda mustahil boleh berlaku seperti yang kita kehendaki, sedari yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Allah mengatakan, قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. Perang dulu, barulah Allah bagi bantuan kepada kamu. Jangan kamu berharap daripada awal doa, doa, doa, tunggu nanti datang malaikat turun daripada langit berserban hijau. Tak boleh se. Mesti ada yang terkorban, mesti ada yang penat, mesti ada keluar. Nanti kita akan lihat perang Tabuk yang disebut Allah SWT dalam surah ini. Bagaimana Nabi dituntut untuk pergi perang pada musim panas. Sahabat-sahabat, 3 orang diberi 1 kenderaan. Maknanya 2 waktu dia berjalan kaki, 1 waktu sahaja dia menunggang kenderaan tersebut, sama ada unta ataupun kuda. Miskin dan risam, jalan tengah panas. Mana ada zil, mana ada pepohonan untuk pepohon untuk berteduh, tak ada. Mana ada air yang cukup, tak ada. Diuji lagi dengan musim itu merupakan musim korma sedang, masak, banyaknya ranum dan lazimnya penduduk Madinah yang terdiri daripada para petani itu tunggu musim tersebut untuk korma mereka hasil untuk dituai, dijual, mendapat pemulihan harta yang hebat. Tapi diduga Allah SWT, ini semua perlu kepada satu pengorbanan, kena usaha, barulah Allah SWT akan bantu. Mujahid, Ikrimah, As-Suddi, mereka ni merupakan para mufassir yang telah kita berkenalan dengan biodata mereka sebelum ini. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, tafsir Ibn Jawzi, Zahidin Masir, tafsir Ibn Kasir, begitu juga. Ni Mujahid, Ikrimah, As-Suddi berpendapat bahawa maksud wayashfi sudura qaumin minin ini melegakan hati orang beriman, iaitu melegakan hati para penyokong Rasulullah SAW, iaitu Bani Khuza'ah. Demikian juga dhamir, iaitu kata ganti yang ada dalam firmannya wayudhhib ghaidha qulubihim, akan panas hati mereka, dimaksudkan di situlah Khuza'ah. Kerana Khuza'ah ni sebelumnya telah pun dinafikan hak mereka, mereka bersisir dengan Bani Bakar, maka Quraisy yang kuat telah pun membantu Bani Bakar untuk mengalahkan golongan Khuza'ah. Padahal telah ada perjanjian antara Nabi SAW tidak boleh masuk campur tangan di antara persisian berlaku di antara kabilah-kabilah Arab itu sesama mereka. Quraisy telah pun mengabaikan perjanjian tersebut. Maka itulah tujuannya Allah SWT memberi kepada umat Islam motivasi supaya memerangi golongan Quraisy. Jangan biarkan tindakan jahat itu berterusan. Ada masa kita pakai kaedah targhib. Targhib ni maknanya kita berlapang dada, sabar. Tapi kalau dah melalut, kejahatan itu berlaku, kita perlu mempertahankan diri. Ini namanya tarhib, takutkan mereka, ambil tindakan yang perlu. Kemudian Allah SWT menjelaskan wa yatubullahu ala man yasha, Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Ini telah kita pelajari, taba ala, iaitu Allah menerima taubat sesiapa yang dikehendaki olehnya. Wallahu alimun hakim. Di hujung ayat ini Allah SWT menjelaskan antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu Allahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui terhadap kebaikan para hamba-Nya. Wallahu alim, Allah Maha mengetahui segala perkara yang mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-hamba-Nya. Hakim, Maha bijaksana dalam segala ketetapan, perkataan dan tasyri'nya. Dalam segala benda yang Allah tetapkan itu ada kebaikan, bukannya kezaliman. Jadi Allah bertindak menentukan apa yang dikehendaki olehnya, dan Allah Maha adil dalam segala hukuman yang ditetapkan. Allah tidak akan buat kezaliman pada hamba-Nya walaupun sedikit, walaupun sebesar zarah sekalipun. Jadi semua itu akan diberi balasan baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi selagi yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian kita masuk pada ayat yang baru. Allah SWT menjelaskan di sini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَمِنِينَ وَلِيجَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi firman Allah di sini, am hasibtum, apakah kamu menjangkakan, apakah kamu beranggapan, wahai orang beriman, kami membiarkan kamu begitu saja tanpa ada ujian. Yang mana dengan ujian itu, manusia itu sendiri akan tahu kadar kedudukan imannya sendiri. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa la mu'minina walijah. Sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang berjihad, maksudnya manusia itu sendiri yang belum mengetahui. Allah dah mengetahui dah segala kehendak manusia, segala yang ada dalam hati manusia ni, imannya, matinya, rezekinya, semua dalam pengetahuan Allah SWT. Dan ujian tersebut berlaku kepada manusia agar dia sendiri aware kedudukan dirinya berada di tahap mana. Begitu juga kalau kita perhatikan dalam surah Al-Ankabut, peringatan yang sama. Alif lam mim, ahasibanna su'ayu taraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun wa qad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira bahawa mereka akan dibiarkan begitu saja? Kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi, sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Begitu juga saudara peringatan ini mulia kepada sekalian. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran, nanti kita akan bincangkan surah Ali Imran, surah yang nyatakan Nabi sebagai Az-Zahrawaini ini, umpama bunga yang menguntum, yang bunga yang mekar. Salah satu daripadanya itu surah Ali Imran. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina hadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga walhal kamu belum lagi berjihad, belum nyata lagi siapa yang berjihad di antara kamu dan orang-orang, dan siapa pula yang sabar? Sedangkan ini mulia Allah sekalian. Begitu juga nanti kita akan lihat dalam surah Ali Imran, gesaan agar manusia ini sedar ujian itu berlaku sepanjang waktu. Makan Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan seperti sekarang ini sehingga dia menyisihkan orang-orang yang buruk, iaitu orang munafik, dari yang benar imannya. Ujian datang, nanti kita akan lihat perang Tabuk. Tersisih segolongan yang tidak mahu pergi perang dengan berbagai-bagai alasan. Maka nyatalah daripada pengunduran itu, absence yang mereka itu tak hadir sama. Maknanya mereka ni bukan orang beriman yang tulen iman. Dia tidak sanggup. Kerana ujian ini perlu untuk memperlihatkan sendiri kepada mereka apakah mereka layak atau tidak. Jadi ringkasnya, apabila Allah SWT mensyariatkan jihad kepada orang Islam, Allah menjelaskan bahawa dalamnya terdapat hikmah. Iaitulah saudara yang dimuliakan Allah sekalian, ujian. Sehingga dapat diketahui mana yang taat, mana yang berpura-pura, mana yang beribadah kepada Allah SWT dan mana yang merupakan ahli maksiat. Kerana ahli maksiat ni tidak akan tetap, dia akan tercicir. Fathih Hakam di sebuah buku bertajuk Al-Mutasaqituna ala Tariqid Da'wah. Orang yang jatuh, bukan jatuh sebagai syahid, tapi jatuh tercicir kerana dia tidak layak turut serta dalam rombongan itu, gerombolan itu, maka dia sendiri menyisihkan dirinya. Kerana perjuangan memerlukan pengorbanan, kerana laluan lalu itu sukar. Nanti kita akan lihat ayat-ayat berkaitan dengan tuntutan jihad ini menerusi kuliah yang akan datang. Walaupun berkali-kali telah kita bincangkan persoalan jihad, tapi kita umat Islam janganlah mati dalam keadaan tidak ada niat langsung untuk berjihad di jalan Allah. Kan itulah mati yang paling dekat dengan mati kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berbagai-bagai tuhmahan dikenakan kepada umat Islam terhadap perspektif jihad ini, tapi kita umat Islam harus suburkan ia kembali. Kan itulah lambang ketuanan Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kedaulatannya. Setelah ini mulia Allah sekian, Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, tidak benda yang tidak akan terjadi, bagaimana ia terjadi, semuanya Allah tahu. Allah mengetahui sebelum kejadiannya, dan dia Maha mengetahui perkara itu ketika sedang berlaku, dalam apa-apa keadaan sekalipun. Tidak ada ilah Allah yang sebenarnya yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Tidak ada Rab selain dia. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencegah apa yang telah ditakdirkan. Jadi dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini merupakan satu tuntutan kepada umat Islam untuk berjihad, dan di situlah diujinya iman mereka ini apakah berada di tahap kesihatan ataupun berada di tahap kepudaran, tahap kemanisan ataupun tahap berpura-pura, kepura-puraan. Jadi sehingga ini mulia kat Allah sekalian, kita boleh lihat manusia ini fizikalnya hebat, tapi apakah dalamannya seperti itu? Ini dalaman perlu kepada ujian-ujian seperti tersebut. Ini dipanggil sebagai acid test. Nak kena acid test ni baru tahu dia mampu atau tidak. Jadi saudara ini mulia kat Allah sekalian, insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan lanjutkan nusi ayat ke-17, 18 dan seterusnya. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.